Selamat siang Pak Leo. Iya selamat siang Bu. Kalau saya bilang sih kurang efektif ya Bu. Kemudian pemerintah Jokowi sama Ahok juga mau naikkan pajak bumi bangunan itu 200% itu terlalu tinggi. Ya naik sih naik, tapi 200% itu memang udah kelewatan juga tuh. Saya tidak setuju tuh PBB-nya terlalu banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Leo. Pak Willy, selamat siang. Ya, kalau masalah lokalisasi sih saya setuju-setuju aja. Cuma kan yang dikhawatirkan itu kan seperti meresmikan apa pelacuran, prostitusi segala macam. Nanti yang dikhawatirkan lagi sama, oleh masyarakat itu munculnya preman-preman yang berkuasa. Sepertinya seperti meresmikan itu kan, preman-preman. Sekarang aja ormas saya udah seperti preman, semua sama juga dia. Belum lagi ditambah nanti, sebenarnya kan di bisnis prostitusi yang sekarang aja ada backingan yang militer. Ya kan jenderal-jenderal tambah polisi itu kan ada backingannya. Ya itu aja. Baik, terima kasih Pak Willy. Kalau Pak Henry, selamat siang. Iya, saya mau menanyakan ini proyek lagi nih, Bung Ahok. Ini Pak Kempi ke-stikus Pemda lagi, dikumpulin dia lagi. Kalau misalnya dibentuk, saya bilang, ada lokalisasi ya. Nanti yang berkeliaran itu sanksinya apa? Kalau mereka sudah dilokalisasi, terus udah terbentuk lokalisasi itu wilayahnya. Nanti kalau yang berkeliaran di jalanan itu sanksinya apa? Gak ada. Ibaratnya kan ini kembali lagi, Bung Ahok sebagai wakil gubernur, jangan tikus-tikus Pemda dimunculkan lagi. Sekarang sudah bagus, yang ada jalannya aja dulu kerjanya. Makasih. Terima kasih Pak Henry. Pak Dibio, selamat siang. Selamat siang Bu. Jawabnya gini, ini salah satu kegagalan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Depnaker. Mestinya diberi pelatihan tiap hari Jumat, Sabtu, Minggu ada pelatihan dari Depnaker dan Menteri Pemberdayaan Perempuan. Bekerja sama Departemen Perindustrian untuk dibikin untuk dunia industri. Nah industri kerajinan, kosmetik, yang bersifat kerajinan perhiasan dan sebagainya. Bukan untuk dijadikan seperti itu, sama dengan dihancurkan generasi mendatang. Ingat perempuan dan anak-anak adalah generasi mendatang kita gitu loh. Jadi jangan dipakai untuk seperti itu. Lihatlah kota Surabaya menjadi rawan karena kremil jarak dan doli. Bu tahu sendiri kan, orang Surabaya kan tahu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dibio. Pak Robert, selamat siang. Halo. Iya Pak Robert, dengan bawah siapa? Robert. Oh iya silakan Pak komentarnya. Ya menurut saya itu Ahok dalam ngurusin prostitusi ini dulu, prioritaskan yang lain. Karena kalau segala sesuatunya diurusin, tidak ada skala prioritas. Pekerjaan Ahok itu banyak, bukan cuma ngurusin pelacur atau prostitusi. Jadi ini nanti aja lah 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi baru didiskusikan ataupun diwacanakan. Karena masalah banjir, lebih utama masalah macet, itu fokus didahulukan. Yang lain-lain seperti yang esek-esek begini mah nggak usah diurus. Terima kasih. Terima kasih Pak Robert. Pak Togi, selamat siang. Ya, selamat siang. Saya kira ya Pak Ahok itu nggak ada salahnya meniru yang baik. Nah di Surabaya justru lokalisasi itu diusahakan ditutup dengan cara melatih, mempekerjakan, memberi modal supaya ada usaha-usaha kecil dari para wanita pelacur maupun mucikarinya. Dan itu usaha yang sedang berjalan di Surabaya. Dan ada hasil walaupun mungkin belum 100%. Mengapa Pak Ahok tidak mencoba meniru yang baik? Jangan lagi mengulang terjadinya lagi seperti dulu, keramat tunggak dan segala macam itu. Jangan lagi. Ya, jadi ini jangan kesalahan yang diulang-ulang kembali. Terima kasih. Terima kasih, Pak Togi.